Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita sedang membahas sifat kedua tangan saat duduk antara dua sujud. Telah sampaikan bahwa tidak ada hadis yang secara khusus menjelaskan tentang sifat kedua tangan pada saat duduk antara dua sujud. Ya, namun ulama dalam hal ini nanukil fuqaha Hanabilah dan fuqaha Syafi'iyah menyamakannya dengan sifat kedua tangan pada saat duduk tasyahud, kecuali dalam hal al-isyarah bis-sababah, kecuali dalam hal mengangkat jari telunjuk kanan untuk menunjuk ke arah kiblat. Ini menurut mereka tidak disyariatkan pada duduk antara dua sujud, hanya dilakukan pada duduk tasyahud. Baik. Nah, jika ini sudah jelas, ya, mukaddimahnya. Kemudian lebih detailnya, sifat yang dipilih oleh mayoritas fuqaha Hanabilah adalah meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha. Yang dipilih oleh mayoritas fuqaha Hanabilah meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha dengan ujung jari jemari persis di ujung paha. Ya. Persis di ujung paha. Ujung paha yang berbatasan dengan lutut. Jadi tidak sampai menyentuh lutut. Hanya di ujung paha di perbatasan yang berbatasan dengan lutut. Dalam keadaan jari jemari kedua tangan terbentang, ya, terbentang rapat seperti ini. Terbentang rapat menghadap ke kiblat. Terbentang rapat menghadap ke kiblat seperti halnya ketika sujud. Ya, ketika diletakkan di tanah saat sujud, jari jemari tangan terbentang rapat, tidak direnggangkan. Ya, tidak direnggangkan tapi rapat agar semuanya persis menghadap ke kiblat jari jemari itu. Nah, ini yang dipilih oleh Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu', Al-Hajawi dalam kitab Al-Iqna', Al-Iqna' fi fiqh Imam Ahmad. Sifat ini mengacu kepada salah satu riwayat dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu pada tasyahud. Kedua hadis itu akan disampaikan nanti pada pembahasan tasyahud. Jadi sifat ini mengacu kepada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yakni salah satu riwayat dari Ibnu Umar dan hadis Wa'il bin Hujr pada tasyahud. Nah, bisa dipahami tadi kan sudah disebutkan diberi mukaddimah bahwa ini sebenarnya ya mengacunya kepada duduk tasyahud disamakan. Nah, kecuali dalam hal menunjuk yang dari telunjuk. Nah, ini salah satu sifat yang warid pada diri tasyahud pada riwayat Ibnu Umar. Ya, salah satu riwayat. Karena ada dua riwayat dari hadis Ibnu Umar itu ada dua riwayat. Nah, ini salah satunya. Dan ini juga riwayat pada hadis Wa'il bin Hujr. Nah, hadis Wa'il bin Hujr hanya satu riwayat. Baik. Ya, intinya nanti lengkapnya pada tasyahud. Nah, pada hadis Wa'il disebutkan bahwa ujung siku didekatkan ke paha. tidak dijauhkan. Jadi tidak seperti ketika sujud ya, dijauhkan itu, dikeluarkan ini tidak. Nah, jadi tidak dijauhkan dari paha, tetapi didekatkan ke paha, ujung siku. Begitu disebutkan pada hadis wa'il, lafaznya nanti akan datang pada pembahasan tasyahud. Baik. Nah, ini tadi dari mayoritas fuqaha Hanabilah. Sifatnya mereka pilih. Ini juga pendapat fuqaha Syafi'iyah. Sebagaimana dalam kitab Al-Majmu'. Majmu' Syafi'i Mazhab. An-Nawawi ya, menukil ini sebagai pendapat fuqaha Syafi'iyah. Hanya saja fuqaha Syafi'iyah mengatakan apabila ujung jari agak maju mencapai bagian atas lutut ya, menyentuh bagian atas lutut, hal itu tidak mengapa. Namun yang mukhtar, yang mustahab, yang mereka pilih sama dengan mayoritas fuqaha Hanabilah, yaitu ujung jari persis di ujung paha, tidak sampai ke bagian atas lutut. Baik. Sudah jelas ini? Sementara itu, As-Sa'di rahimahullah, As-Sa'di dalam salah satu kitabnya, yaitu kitab Irsyad Ulil Basair wal Albab. Di sini kan dalam kitab ini ya, matan mana sekali yang kita bahas, beliau tidak menyinggung. Tetapi ana menemukannya dalam kitab beliau yang berjudul Irsyad Ulil Basair wal Albab, ketika menjelaskan sifat tangan dalam sholat apa saja. Nah, beliau menyebutkan di situ sifat tangan ketika duduk antara dua sujud dan ketika duduk tasyahud, dirincikan oleh beliau. Nah, di sana As-Sa'di menetapkan sifat kedua. As-Sa'di juga menetapkan sifat kedua di samping sifat yang pertama tadi. Ya. Juga As-Sa'di menyebutkan sifat yang kedua juga ditetapkan oleh beliau yang juga dianggap mustahab diamalkan. Ini secara bergantian dengan sifat yang pertama. Sebab kedua sifat itu telah waris dari Nabi SAW pada hadis yang sahih. Sifat yang kedua itu adalah meletakkan kedua telapak tangan di lutut, bukan di paha saja. Nah, seperti sifat yang pertama. Ya, sifat yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan di lutut. Ini juga waris, mengacu kepada hadis Ibnu Umar. Mengacu pada hadis Ibnu Umar pada riwayat yang lain. Ayat yang kedua pada tasyahud. Nanti juga kita akan dapati, akan kami sampaikan perbahasan tasyahud. Sudah tadi sudah disyaratkan ya, dari nomor ada dua riwayat. Nah, dua riwayat itu menetapkan dua sifat ini. Yang pertama yaitu Nabi SAW meletakkan telapak tangannya di paha. Riwayat yang kedua mengatakan Nabi meletakkan telapak tangannya di lutut. Nah, dari sinilah ya, kita mendapati As-Sa'di pada kitab Irsyad Ulil Basair wal Albab ya, menyebutkan dua-duanya. Ala al-rukbah atau ala al-fakhidh. Nah, di atas rukbah, di atas lutut, meletakkan telapak tangan di atas lutut atau di atas paha. Nah, Nah, begitu kata Sa'di. Ya, ini pilihan. Ini atau yang itu. Ya, ini diamalkan secara bergantian. Nah, murid As-Sa'di, yaitu Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin juga menetapkan dua sifat itu dalam Syahul Mumti'. Sama seperti gurunya. Ya, karena dua sifat itu waris. Dua-duanya waris dari Nabi SAW. Seperti yang telah disampaikan tadi. Hanya saja, nah, perhatikan. Bedanya Ibnu Utsaimin dengan As-Sa'di dan Fuqaha Hanabila dan Fuqaha Syafi'iyah. Ibnu Utsaimin menyelisihi mereka yang disebutkan di atas. Menyelisihi. Ya, mereka yang disebutkan di atas. Fuqaha Hanabila dan Fuqaha Syafi'iyah termasuk menyelisihi gurunya As-Sa'di. Ibnu Utsaimin menetapkan pada duduk antara dua sujud al-isyara bis-sabbadah. Ibnu Utsaimin menyamakannya dengan duduk tasyahud. Di sini juga pada duduk antara dua sujud juga disyariatkan menunjuk ke arah kiblat dengan jari telunjuk kanan. Ibnu Utsaimin menetapkannya di sini sama dengan tasyahud, mengikuti pendapat Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Mengikuti pendapat Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Beliau menyebutkan ini dalam Fathul Jalal wal Ikram ketika mensyarah hadis Ibnu Umar. Ya, pada duduk tasyahud beliau menjelaskan. Ya. Tatkala saya melihat Ibnu Qayyim menetapkan itu, maka saya menetapkannya makna kalam Ibnu Utsaimin. Jadi beliau mengikuti Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Dan ini menyelisihi fuqaha Hanabilah lainnya, mayoritasnya, dan fuqaha Syafi'iyah, seluruh fuqaha Syafi'iyah. Naam. Kenapa sampai muncul pendapat itu? Dari Ibnu Qayyim, dari Ibnu Utsaimin. Yang menyamakan dengan tasyahud, yaitu juga menunjuk dengan jari telunjuk kanan. Berdalil dengan kalimat pada hadis Ibnu Umar. Pada hadis Ibnu Umar, pada salah satu riwayat. Kalimatnya, lafadznya bermakna umum. Yaitu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi shalah, begitu lafadznya, idza jalasa fi shalati, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi shalah, apabila duduk dalam salatnya. Kata duduk ini kan umum, ya, meliputi duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud. Begitu kata Ibnu Utsaimin. Adapun riwayat lain dari hadis Ibnu Umar dengan lafaz kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi tasyahud, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk pada tasyahud, maka menurut Ibnu Utsaimin riwayat yang mengkhususkan penyebutan tasyahud, duduk tasyahud ini, ini kategorinya dalam kaidah usul fiqh adalah penyebutan salah satu bagian dari seluruh gerakan duduk dalam sholat, bukan pengkhususan, tetapi penyebutan salah satunya. Yang jadi patokan adalah lafaz yang umum tadi, duduk, ya, apabila duduk dalam tasyahud ini umum seluruhnya. Berarti datang riwayat yang menyebutkan khusus tasyahud ini bukan berarti penghususan bahwa itu hanya dilakukan saat tasyahud, tapi ini penyebutan salah satu dari sekian gerakan-gerakan duduk, bukan berarti yang lainnya tidak. Ini hanya salah satunya. Jadi yang tetap yang dipegang adalah lafaz yang umum. Nah, ini pandangan Ibnu Utsaimin. Tetapi wallahu a'lam. Di sini lebih tepat kaidah yang lainnya, yaitu ini termasuk dalam kategori pembatasan terhadap kemutlakan kata duduk. Ya, jadi pembatasan takyid. Takyid. Pembatasan. Ya, ada itlaq al-julus atas kemutlakan kata duduk. Nah, pada riwayat yang pertama, bahwa duduk yang dimaksud, ya, terbatas atau khusus duduk tasyahud. Nah, jadi ketika riwayat yang pertama mengatakan idza jalasa fi shalah memutlakkan duduk, ya, maka riwayat yang lain membatasinya bahwa yang dimaksud di situ idza jalasa fi tasyahud, bukan pada seluruh, ya, julus, bukan pada seluruh gerakan duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya ini lebih tepat. Kemudian terdapat pula riwayat dari hadis Wa'il bin Hujr yang dipegang, jadikan pegangan oleh Ibn Uhayn, disebutkan, beliau menyebutkannya dalam Syarh Al-Mundhir. Ya. Riwayat itu mengatakan, yakni menyebutkan Nabi duduk, kemudian menyebutkan sifat, ya, sifat tangannya sampai pada lafaz thumma asyara bisabbabatihi. Thumma asyara bisabbabatihi. Kemudian Nabi Rasulullah memberi isyarat, menunjuk dengan sabbabahnya, yakni dengan jari telunjuk kanannya. Ya. Kemudian beberapa kata. Kemudian summa sajada. Ah, begitu. Summa sajada. Jadi ada tambahan lafaz pada riwayat ini yang dijadikan pegangan oleh Ibnu Utsaimin untuk memperkuat mazhabnya ini. Setelah penjelasan summa syara bi sababatihi, kemudian Nabi SAW memberi isyarat menunjuk dengan jari telunjuk kanannya, titik-titik, yakni ada beberapa kata. Kemudian summa sajada, kemudian Nabi sujud lagi. Kemudian Nabi sujud lagi, kan berarti itu tadi duduk apa itu? Duduk tasyahud apa duduk antara dua sujud? Duduk antara dua sujud, karena ada tambahan setelahnya. Summa sajada, kemudian Nabi sujud lagi, berarti duduk antara dua sujud. Tapi ini keliru riwayat ini. Ini riwayat yang keliru. Nah, hadis ini yang merupakan nas dalam masalah ini, ya, sayangnya lemah. Ini dikeluarkan oleh Abdul Razzaq. Dikeluarkan oleh Abdul Razzaq, ya, dan Al-Imam Ahmad juga mengeluarkannya dari jalannya, ya, dari Abdul Razzaq. Karena Al-Imam Ahmad pernah menceritakan melakukan rihlah yang panjang bersama Yahya bin Wahin sampai ke Sana'ah, ke Yaman, untuk berguru langsung dari Abdul Razzaq. Jadi dia punya riwayat dari Abdul Razzaq Ahmad. Jadi ini keluarkan dari Abdul Razzaq. Ya, dan Al-Imam Ahmad meriwayatkannya dari Abdul Razzaq, dari jalurnya Abdul Razzaq. Nah, juga At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dari As-Sawri, dari jalurnya As-Sawri, dari Asim bin Kulayb. An Asim bin Kulayb, an abihi, dari ayahnya Asim bin Kulayb, yaitu Kulayb. An Wa'il, dari Wa'il bin Hujr. Dengan tambahan tadi, summa sajada. Tambahan summa sajada ini adalah ziyadah syadzah, tambahan riwayat yang keliru, ganjil. Siapa yang keliru? Akhta'a fihi Abdul Razzaq. Yang keliru adalah Abdul Razzaq As-Sunan. Abdul Razzaq As-Sunan yang keliru. Dia menambah pada riwayatnya. Dia menyelisihi sekelompok thiqat dalam periwayatan ini. Ya, kalian lihat tadi sanadnya ya. Abdul Razzaq meriwayatkannya ya dengan sanad dari jalurnya siapa? Ats-Tsauri dari Asim bin Kulayb dan seterusnya ke atas. Padahal sekelompok thiqat pada riwayat yang lain termasuk Ats-Tsauri sendiri punya riwayat lain sama dengan riwayatnya Sufyan bin Uyainah, sama dengan riwayatnya Syu'bah, sama dengan riwayatnya Bishr ibn Mufaddal, sama dengan riwayatnya Zaidah ibn Qudamah. Ini sederetan Huffaz Ats-Tsauri sendiri. Riwayat lain yang beda dengan riwayat tadi yang dibawa oleh Abdul Razzaq Ats-Tsauri. Ya, riwayat lain Ats-Tsauri beda dengan yang tadi. Nah, sama dengan riwayat thiqat yang lain yaitu Sufyan bin Uyainah, Syu'bah, Bishr bin Mufaddal, Zaid bin Qudamah, mereka semua meriwayatkan ini tanpa penyebutan summa saja dah. Jadi mereka meriwayatkannya dari Asim bin Kulayb, An-Nabi, An-Wa'id tanpa lafaz tadi. Jadi yang keliru Abdul Razzaq, dia mengalami waham di sini. Sebagian dari mereka tadi yang disebutkan nama-nama itu, Zaid bin Qudamah, Bishr bin Mufaddal, Syu'bah, Ibn Hajjaj, Ibn Uyainah, Tsauri. Sebagian dari mereka ada juga yang menyebutkan summa sajadah. Itu sebelumnya. Sebelum menunjuk dan ditelunjuknya. Jadi itu memang pada tasyahud. Jadi bukan pada sujud. Bukan pada duduk antara dua sujud. Abdul Razzaq yang salah. Nah, jadi Abdul Razzaq salah ketika meriwayatkan ini dari jalur Ats-Tsauri dan seterusnya menambah itu. Padahal dari jalur yang lain, ya, telah datang riwayat yang banyak, ya, dari sekian thiqat, Huffaz, Zaid bin Qudamah, saya disebutkan Zaid bin Qudamah, Bishr bin Mufaddal, Syu'bah bin Uyainah, bahkan ada riwayat dari jalur Tsauri juga, tapi beda dengan itu. Sama dengan thiqat-thiqat yang lainnya tadi, tidak menyebutkan itu. Ya, ada juga menyebutkan sebelum itu. Ya, sebelum mengangkat jari telunjuk, yang artinya memang mengangkat jari telunjuk ini ke arah kiblat ini pada tasyahud. Jadi Abdul Razzaq salah, keliru. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Albani rahimahullah kekeliruan riwayat ini dalam Tamamul Minnah. Lihat, bisa dilihat, dicek di halaman 214 sampai halaman 217. Nah, kesimpulannya itu tadi yang Anda sampaikan. Silakan dibaca secara detail di sana dari halaman 214 sampai halaman 217 Tamamul Minnah. Baik. Jadi gugur juga pendalilan ini. Alhasil simpulannya, pendapat Ibnu Qayyim dan Al-Fahmi itu keliru. Ya. Yang benar pendapat keumuman fuqaha Hanabilah dan fuqaha Syafi'iyah bahwa jari jemari tangan kanan dan kiri terbentang rapat ke arah kiblat tanpa mengangkat jari telunjuk kanan untuk menunjuk ke arah kiblat saat duduk antara dua sujud. Nah, karena menunjuk dengan jari telunjuk arah kiblat itu hanya pada tasyahud. Nah, ini pula yang dipilih oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, Al-Imam Al-Wadi'i. Ya, Syekh Muqbil juga sama dengan fukaha-fukaha itu. Nah, jadi pada duduk antara dua sujud tidak ada isyarat dengan jari telunjuk. Nah, jari jemari tangan keduanya ya terbentang. Baik, jelas ya. Adapun mengenai batas peletakan kedua telapak tangan, kesimpulannya ya berdasarkan dua riwayat yang telah disampaikan pada masalah tasyahud, jadi memang ada dua sifat yang ditetapkan oleh As-Sa'di. Nah, yaitu di atas paha atau di atas lutut, meskipun wallahu alam ana mencoba mempraktekkan, ya, ana mencoba mempraktekkan terasa lebih mudah di atas paha. Nah, terasa lebih mudah secara praktek yang sifat yang pertama yang ditetapkan oleh mayoritas fuqaha Hanabila dan juga ditetapkan oleh fuqaha Syafi'iyah. Meletakkan di atas paha, jadi ujung jari di perbatasan tidak sampai ke lutut, dan ujung siku didekatkan ke paha. Ini terasa lebih mudah. Nah, yang jelas secara riwayat mengacu kepada duduk tasyahud, memang riwayat meletakkan di atas lutut juga ada pada salah satu riwayat Ibnu Umar, karena itu Sa'di menetapkan itu. Nah, yakni mengacu ke ini, itu juga bisa diamalkan jika ingin mengamalkannya, wallahu a'lam. Nah, selesai ya. Sekarang pembahasan terakhir dari pembahasan ini, zikir duduk antara dua sujud. Mengenai zikir, sebelum kita bahas apa zikir yang terpilih, yang mukhtar, ya, mustahab dibaca pada rukun ini, kita bahas dulu hukum zikir itu sendiri pada duduk antara dua sujud. Karena ada khilaf mengenai hukumnya, sama khilafnya seperti khilaf mengenai hukum zikir, ruku dan sujud. Sama persis. Nah, yang masyhur dari Ahmad, Al-Imam Ahmad, dan yang menjadi pegangan madhab Hambali, menjadi madhab bagi fuqaha Hanabila, zikir duduk wajib. Zikir duduk wajib. Wajib, ya. Wajib tapi bukan rukun, ya. Wajib. Jadi jika rukun akan dipertegas, jika itu rukun akan dipertegas bahwa itu rukun, ya. Jika hanya dikatakan wajib, berarti tidak sampai pada tingkatan rukun. Nah, hanya wajib. Artinya jika lupa bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Nah, jadi yang masyhur dari Ahmad dan menjadi pegangan mazhab Hambali, zikir pada saat duduk antara dua sujud hukumnya wajib dengan membaca Rabbighfirli satu kali. Jadi yang wajib adalah zikir Rabbighfirli satu kali. Itu yang wajib. Rabbighfirli, wahai Rabbku, ampunilah aku. Berilah ampun untukku. Satu kali. Rabbighfirli satu kali. Itu yang wajib. Nah, fuqaha Hanabila di atas mazhab ini. Nah, Ibnu Qudamah, ya, di atas mazhab mereka, Ibnu Muflih Al-Hajawi, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Ibnu Muflih dalam Al-Furu' Al-Hajawi, dalam Zadul Mustaqni', dan juga dalam Al-Iqna', Ibnu Uthaymin dalam Al-Syarh Al-Mumti', syarah Zadul Mustaqni', di atas mazhab ini. Nah, dalil penetapan zikir Rabbighfirli itu berdasar pada hadis Hudzaifah. Hadis Hudzaifah bin Yaman, riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan ini telah disebutkan pada pembahasan zikir i'tidal. Ya, mengenai salat malam. Qiyamul Lail, Hudzaifah bersama Nabi SAW bermakmum, ya, kepada Nabi SAW. Nah, ingat hadis Hudzaifah ini dikeluarkan oleh Muslim dan juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Nah, yang menjadi syahid dalil kita yang ada zikir duduknya adalah riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Nah, di situ pada riwayat itu Nabi membaca surat Al-Baqarah saat berdiri. Ketika berdiri menyelesaikan Al-Baqarah. Kalau di riwayat Muslim kan bukan hanya Al-Baqarah. Al-Baqarah lanjut An-Nisa kemudian Ali Imran. Susunannya begitu. Al-Baqarah, kemudian Nisa, kemudian Ali Imran. Itu riwayat Muslim. Tapi pada riwayat Abu Dawud dan Nasa'i yang disebutkan Nabi membaca Al-Baqarah saat qiyam. Kemudian membaca Subhana Rabbiyal Azim saat ruku. Kemudian membaca Li Rabbiyal Hamd. Membaca Li Rabbiyal Hamd saat i'tidal. Adapun pada salah satu riwayat Muslim, Rabbana lakal hamd. Adapun di sini, riwayat ini, Li Rabbiyal Hamd. Li Rabbiyal Hamd saat i'tidal. Subhana Rabbiyal A'la saat sujud. Dan Nabi membaca Rabbighfirli saat duduk antara dua sujud. Nah, dari riwayat ini diambil ya penetapan zikir Rabbighfirli. Dan Al-Imam Ahmad bersama sahabatnya menetapkan wajibnya satu kali. Nah, wajibnya satu kali. Jadi di sini Hudzaifah menggambarkan bahwa Nabi sholat berdirinya lama kan surat Al-Baqarah. Nah, kemudian saat ruku dan seterusnya tadi itu zikir-zikir yang dibaca disebutkan satu persatu sudah disampaikan tadi. Dan Hudzaifah menggambarkan bahwa sholat Nabi ketika itu gerakan-gerakan itu lamanya hampir sama. Lama rukuknya, jadi mulai dari lama berdirinya, yang di situ baca Al-Baqarah, lama rukuknya, lama i'tidalnya, lama sujudnya, dan lama duduknya antara dua sujud, hampir sama, hampir seragam. Berarti kan, baca Subhana Rabbiyal Azim, bukannya satu kali, bukannya tiga kali. Sekian kali. Nah, kan hampir sama dengan lama berdirinya, yang di situ baca Al-Baqarah. Begitu pula ketika baca Li Rabbiyal Hamdi ulang-ulang. Ya, sehingga hampir sama dengan lama berdirinya. Begitu pula, Subhana Rabbiyal A'la. Begitu pula ketika baca Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli, sekian kali sehingga lama. Hampir sama dengan lama berdirinya. Begitu. Nah, tetapi sekarang yang diinginkan dari sini, pada pembahasan sekarang, dipetik di situ penetapan zikir Rabbighfirli Nabi dalam membacanya. Nah, kemudian oleh Al-Imam Ahmad dan sahabatnya, ditetapkanlah itu sebagai zikir wajib, satu kali saja yang wajib. Adapun selebihnya mustahab. Sekarang, yang jadi masalah, mana dalilnya bahwa itu wajib? Itu yang jadi masalah. Adapun semata amalan Rasul tadi, dalam kaidah usul fiqh, puncaknya yang dipetik dari amalan itu hanya menunjukkan mustahab. Tidak bisa ditetapkan wajib dari situ. Apalagi, pada hadis pria yang tidak tahu tata cara sholat itu yang diajari oleh Nabi. Nabi tidak mengajarkan kepadanya zikir duduk antara dua sujud. Tandanya itu wajib. Itu penting. Ya. Tentunya akan diwajarkan oleh Nabi kepadanya. Karena dia tidak tahu tata cara sholat yang sempurna. Nah, tandanya itu wajib akan diajarkan. Tapi Nabi tidak mengajarkan kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Ini yang menjadi alasan, menjadi hujjah jumhur ulama. Untuk mengatakan mustahab. Zikir duduk antara dua sujud sama dengan zikir ruku. Sujud hanya mustahab. Nah, Abu Hanifa, Malik, Asy-Syafi'i, dan ini mazhab Syafi'i, Fuqaha Syafi'iyah. Dan riwayat kedua dari Ahmad. Riwayat kedua dari Ahmad menyamai gurunya Syafi'i. Dan Malik, Abu Hanifa, dan Jumhur bahwa hanya mustahab. Dan ini lebih kuat. Hujahnya sudah kita dengar. Karena Nabi tidak mengajarkan kepada pria yang tidak tahu sholat tersebut. Baik pada riwayat Abu Hurairah maupun pada riwayat Rifa'ah bin Rafi'. Tidak diajarkan. Jika itu wajib, tentunya itu diajarkan. Nah, tidak dilewatkan. Kemudian, jika kita mencari dalil yang mungkin untuk dijadikan pegangan mewajibkan, yakni cari perintah dari Nabi, memerintahkan, tidak ada. Puncaknya hanya amalan pada hadis Hudzaifah. Sehingga, wallahu a'lam, yang rajih mazhab jumhur. Riwayat kedua dari Ahmad yang menyamai jumhur bahwa hanya mustahab. Wallahu a'lam, mungkin kita cukupkan sekalian saja, sekalian kita tutup dan al-mu'adzin yu'adzin. Jazakumullah khairan, subhanallahi wa bihamdihi, wa shallallahu alaihi wa sallam.